للربا تسعة وتسعون بابا أدناها كأن يأتي الرجل بأمه. Untuk riba ada 99 pintu dosa. Yang paling rendah derajatnya adalah seperti seseorang yang menzinahi ibunya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni.